dengan jua, gugur di bawah sang bayu, layu tak berguna. Jiwa manusia di anus usianya, kesalahan tiada makna. Seandai tiba masa selamat.